Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di Sayyidil Ayyam Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali guna meneruskan aktivitas yang terbiasa kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadikan spirit kebaikan kita, kalaqoh tadabur Quran yang kita lakukan ini menjadikan tabungan amal kita dan menjadi pijakan kebaikan yang bisa kita sebar bagi sebanyak mungkin makhluk yang ada di sekitar kita. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan, masih berkaitan dengan tema puasa. Kita akan baca surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 190. 187 ini adalah ayat terakhir yang berkenaan dengan puasa. Ya, dari sejak diwajibkannya puasa, kemudian keutamaan Al-Qur'an dan ibadah doa yang kemarin kita tutup terakhir. Kita membaca ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ini sebab nuzulnya kemarin sudah kita sebut ya. Salah satu sebab nuzulnya adalah puasa periode pertama itu pilihan. Bagi yang bisa berpuasa silahkan puasa. Yang gak sanggup puasa, bukan gak sanggup, dia punya alternatif karena orang kaya, bisa bersedekah, dia bisa membayar fidyah. Itu pilihan. Tetapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'alamu. Kemudian periode kedua puasa itu berat. Orang berpuasa sampai maghrib, kemudian kalau sudah tertidur gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh berhubungan suami istri sampai besok maghribnya lagi. Jadi gak ada istilah sahur. Nah, kalau mau sahur ya jangan tidur dulu. Nah, kemudian ada di antara orang itu yang ketika bangun malam dia berhubungan suami istri, termasuk Umar bin Khattab. Ada bahkan dia habis bepergian sampai ke rumah mau berhubungan suami istri, tapi istrinya udah tidur. Gak bisa juga. Jadi ada banyak kendala. Nah, ketika rata-rata, kenapa dikatakan rata-rata? Para rawi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Rawahul Jamaah, itu lebih dari satu kasus. Jadi itu kemungkinan karena lebih dari satu kasus itu banyak. Nah, itu kemudian diadukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khususnya Umar. Umar bin Khattab sedih sekali, beliau menangis dan kemudian beliau meminta diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di sini bahasanya luar biasa. Umar bin Khattab pulang. Dan di perjalanan Umar bin Khattab itu pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan jawaban, itu diturunkannya ayat ini kepada Umar. Nah, uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum. Kata-kata yang dipilih luar biasa dahsyatnya. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Lailatal shiyam. Lailatal shiyam itu malam, siangnya kalian berpuasa. Jadi itu hitungannya adalah siangnya orang berpuasa. Bukan orang lailatal shiyam itu bukan siangnya enggak puasa, baru puasa besoknya. Itu lain. Karena siangnya itu dia menahan, maka malamnya dia relatif lebih cenderung dia ingin memuaskan. Apa aja? Makan, minum, dan sebagainya. Maka bahasa yang digunakan di sini adalah Lailatul Shiyam. Jadi ada ditahan sebelumnya. Apa itu yang dihalalkan di malam hari? Ar-rafathu ila nisaikum. Nah, ar-rafath itu aslinya adalah perkataan yang berhubungan dengan hubungan suami istri. Nah, ar-rafath nanti akan dibahasakan yang lebih dahsyat lagi. Ada takhtanuna, itu dari khianah al-ikhtian. Ar-rafath itu kalau dalam bahasa beberapa buku bahasa, i'tibaron lima qablal ibaha, itu dianggapnya rafath itu sesuatu yang tidak baik ya. Itu sesuatu yang tidak baik ini dianggapnya sebelum halal dan akan menjadi halal itu kalau ada terusannya. Kalau uhillalakum lailatal shiyamir rafath, nah itu musibah. Maka ada ar-rafathu ila nisaikum, ila nisaikum. Nah, karena ar-rafas kepada perempuan yang bukan perempuan kalian itu haram hukumnya, akan tetap menjadi rafath. Nah, ar-rafath itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jima, hubungan suami istri. Dimulai dari perkataan, rayuan, sampai fisik bentuknya. Maka nanti di situ akan disebut al-mubasyarah, sentuhan kulit dengan kulit. Itu akan tetap menjadi rafath kalau dilakukan tidak dengan istri kita. Nah, maka di sini penting sekali ar-rafath itu tidak bisa dihentikan sampai di sini. Ar-rafathu ila nisaikum. Nah, ketika ar-rafath itu ila nisaikum, itu bukan hanya menjadi ibahah atau halal, tetapi bisa bernilai ibadah. Itu luar biasanya. Ar-rafath ila nisaikum, makanya menurut jumhur ulama, kita mohon maaf, mau gombalin istri kita dengan menggunakan bahasa apa saja, itu enggak ada pantangannya. Itu mulai dari rafas bil kalam sampai ar-rafas bil fi'li. Jadi perkataan dan perbuatan dengan apa saja, tentunya dengan yang dihalalkan. Mendatanginya dari depan, maksudnya dari jalan, dari kubul, bukan dari dubur. Kalau dubur tidak diperbolehkan, itu dihitungnya liwat meskipun dengan perempuan. Nah, dua itu ar-rafas bil kalam wa bil fi'li kalau dikaitkan dengan ila nisaikum, itu depannya uhillalakum, dihalalkan. Bukan hanya dihalalkan. Nanti ada setelah ayat ini berakhir akan kita tadabburi makna yang tidak tersurat, yang tersirat ya. Lihat bahasa berikutnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian dari mereka. Fungsi utama pakaian itu untuk apa? Menutup aurat ya. Maka fungsi suami istri itu adalah menutup aurat. Dan bahasa libas itu bahasa lain. Kalau silakan bapak-bapak baca buku tafsir, rata-rata menafsirkannya itu dengan sakan, dengan ketenangan, dengan tempat tinggal. Makanya umumnya suami istri itu sakan, ada sakinah, ada ketenangan. Karena di situ dia menampilkan apa adanya. Di luar dia menjadi orang hebat, tampilan gak sesungguhnya. Di luar dia menjadi orang tidak pernah capek. Di luar dia menjadi orang, intinya dia ada sesuatu yang ditutupi. Tapi begitu dengan istri, istri dengan suami, biasanya dilepas. Sedang sedih dia ungkapkan, sedang jengkel dia ungkapkan, sedang marah dia ungkapkan. Maka itu fungsinya libas, menjaga aurat. Nah, yang diungkapkan istri, yang dia lihat suami dan sebagainya, itu dijaga. Makomnya cukup mereka berdua. Nah, fungsi kedua selain menutup aurat, libas itu untuk ada untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk kebanggaan. Mohon maaf, baju itu sama-sama nutup aurat. Kalau kita sholat dengan kain kafan, kira-kira gimana? Lari semua orang kan? Enggak mungkin kita, ayo bapak-bapak masuk masjid nih, disediakan kain kafan masing-masing depan ganti baju. Enggak ada yang masuk masjid. Fungsinya adalah untuk perhiasan. Maka kita sekarang di sini lihat baju masing-masing. Ini baju yang kita pilih di sini. Enggak harus baru, tapi baju ini baju pilihan kita. Meskipun dikasih orang, kita pakai senang itu. Itu fungsi libas, perhiasan. Bukan, jangan disalahpahami, oh ini istri saya cantik, silakan dilihat. Oh bukan itu. Nah, itu salah memaknai. Itu kita berarti tidak memiliki dayus, tidak memiliki kecemburuan. Itu kita kena pasal lain dari hadis yang lain. Perhiasan itu di sini bangga. Maka istri atau suami kita itu adalah orang yang dikirim yang tepat untuk kita. bisa jadi dia bukan orang terbaik yang ada, tapi dia cocok untuk kita. Ya, kita dapatnya gitu, itu sudah yang paling baik gitu. Nah, itu makanya libas di sini bahasanya, masya Allah. Kalau Al-Fakir baca tafsirannya sendiri, ada yang sangat panjang mengurainya itu. Kenapa dipilih itu libas? Kenapa itu pakaian? Dan pakaian juga umum ya, yang dikenakan. Libas itu menjadi tidak berguna kalau tidak dipakai. Mohon maaf, saya punya baju harganya misalnya 1 miliar. Tapi saya pakai sekali seumur hidup. Ah, itu bukan libas. Kenapa? Karena lebih suka untuk dipajang, tidak untuk dipakai untuk aurat. Ada baju, ada baju nikah misalnya. Kita pakai akad nikah, habis itu enggak dipakai lagi. Mau dipakai lagi kapan pakainya, susah juga. Nah, itu bukan libas. Itu baju basa-basi yang kita pakai sekali seumur hidup. Rata-rata ya mungkin ya. Nah, sementara suami istri tidak demikian. Dipakainya semua. Dalam keadaan suka, engkau tetap istriku. Dalam keadaan punya duit, engkau tetap suamiku. Apalagi kalau duitnya banyak, oh lebih suamiku lagi misalnya. Nah, jadi ini libas seperti itu. Dalam kondisi hujan, tetap suamiku, tetap istriku. Dalam kondisi banjir, ayo kita cari pengungsian. Naik ke lantai 2, gak ada, kita cari tempat lain. Itu libas fungsinya, dipakai semuanya. Tidak hanya sekali seperti baju pengantin itu. Kita teruskan ya, berhenti di sini, takutnya enggak selesai ayatnya. Kita lanjutkan. Alimallahu annakum tahtanuna anfusakum. Ini lebih dahsyat lagi. Coba pilihan pertama ar-rafath itu konotasinya negatif. Kalau tidak halal, makanya ada nisaikum. Yang kedua libas, konotasinya sangat halus. Ini tengah-tengahnya antara dua itu. Al-ikhtiyan. Ikhtiyan itu bahasa aslinya dari khianah. Masa kita mendatangi istri kita yang halal disebut khianah? Kenapa disebut khianah? Aslinya bulan puasa itu untuk Allah. Tapi Allah tahu tidak sanggup kita. 100% untuk Allah enggak sanggup. Makanya fataba alaikum, Allah memberikan taubat kepada kita. Wa afa ankum. Dua digabung di situ. Memberikan kita taubat kalau kita kembali, kemudian afa ankum, memaafkan yang sudah ada. Itu artinya, mohon maaf, kalau seandainya di bulan puasa setiap malam kita mendatangi istri kita, ya boleh sih, cuman keterlaluan gitu. Tapi kalau kita mendatangi dan itu hak, bahkan justru diperintah, Allah maafkan. Dan karena itu adalah hak keluarga kita. Fal'an bashiruhunna, sekarang pergaulah mereka. Nah, ini mubasyarah itu diambil dari kata-kata dari bashrah ya, kulit ya. Makanya di sini konotasinya adalah jima itu tadi ya. Wabtagu ma kataballahu lakum. Nah, ini yang menarik, wakulu wasrubu. Makan dan minum kalian sampai datangnya al-khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Itu ada benang putih dan benang hitam. Dulu ketika puasa, orang kalau mau puasa itu dia naruh benang putih sama benang hitam. Nah, benang putih dan benang hitam itu ditaruh supaya kelihatan. Sulit sih, enggak nyambung kita. Karena sekarang udah ada listrik, susah. Mau semalam apapun benang putih, benang hitam kita kelihatan. Nah, minal fajr itu dari datangnya fajr yang sesungguhnya, ada cahaya. Makanya fajar, kalau seandainya kita tidak tahu dan kita tetap makan, itu puasanya menurut jumhur ulama dibilang sah meskipun sudah datang fajar. Beda dengan kalau kita tidak tahu terus kemudian kita buka puasa, nah itu puasanya batal ya. Makanya kalau untuk mulai startnya itu Allah lebih longgar, tapi berakhirnya garis finishnya itu jelas gitu. Nah, karena orang tidak dalam kondisi tidur misalnya. Nah, yang kedua, khaitil abyad dengan khaitil aswad, bahwa kalau naik pesawat itu kelihatan ada garis ya, garis hitam yang membedakan. Itu i'jaz lagi, kelihatan mukjizat Allah di situ, pilihan katanya. Memang kelihatan. Kita kalau di bawah di sini nggak kelihatan itu matahari garisnya, tapi kalau dari atas kelihatan itu mana siang mana malam, karena matahari menyoroti bumi ya. Itu bagian yang terkena dan tidak itu ada batasnya jelas. Nah, tsumma atimu siyama ila lail, kemudian puasa sampai malam. Wala tubashiruhun. Nah, ini luar biasa. Dilarang mempergauli istri wa antum aqifuna fil masajid. Ini berbicara masalah hukum, Imam Qurtubi panjang. Dan Imam Alusi juga menjelaskan. Intinya di antara perbedaan para mufassirin, di sini ada yang mengatakan berarti tidak diperbolehkannya. Ini kita bisa ketawa kalau dilarang mempergauli istri ketika itikaf di masjid. Nah, emang masa gitu. Entar dulu, ini kata-kata yang dipilih Allah luar biasa. Dengan kata-kata ini itu berarti, ada yang mengambil ya para pakar fikih, perempuan diperbolehkan juga beriktikaf. Gitu. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengambil dari sini, iktikaf itu kalau keluar masjid untuk keperluan yang mendesak tidak membatalkan iktikaf. Tetapi ternyata ada orang keluar masjid untuk pulang mendatangi istrinya, itu membatalkan iktikaf. Dan iktikaf itu disunahkannya sepanjang hari ya, tapi lebih disunahkan adalah di 10 hari terakhir. Nah, ini sebelum Al-Fakir tutup yang ayat tutup ini, itu coba luar biasa. Uhillalakum layatasyami rafathu ila nisaikum, itu justru bukan hanya dihalalkan, tapi dianjurkan di bulan puasa tanggal 1 sampai tanggal 20. Kadang kita lupa namanya bulan puasa. Bukan, kalau udah puasa, ma, jangan dekat-dekat papa ya. Itu kan kita. Itu siang hari, malam hari halal. Bahkan justru dianjurkan. Tapi nanti kalau sudah malam 20-21, itu baru boleh kayak gitu. Ma, ketemu lagi tanggal 1 Syawal ya. Iya, karena di saat kita i'tikaf konsentrasinya penuh. Nabi Muhammad SAW itu menyarankan kita dengan contoh beliau itu syaddal mi'zar. Itu diikat di perutnya, diikat lebih kencang lagi. Itu sebuah konotasi untuk sholat yang luar biasa. Baca Al-Quran luar biasa. Yang perempuan disuruh qiyamul lail, i'tikaf juga, karena di sini menurut yang tadi yang pertama ya, simpulan yang pertama. Jadi sudah tidak ada lagi kita arrafath ila nisaikum. Lah, Ustaz, boleh enggak kalau misalkan tanggal 22 saya enggak kuat datangin istri? Ya boleh, cuman itu tidak dianjurkan. Mestinya kemarin sebelum-sebelumnya. Di hari itu khusus untuk Allah. Karena di sini ada tahtanuna anfusakum itu tanggal 1 sampai tanggal 20. Itu satu, yang pertama. Di dalam ayat ini yang menarik, waqulu washrabu, kita disuruh makan, disuruh minum oleh Allah di malam hari. Makanya tidak diperbolehkan, makruh hukumnya, ada yang bilang haram, puasa disambung itu enggak boleh. Kalau udah datang maghrib makan ya makan aja. Wah, saya pengen lebih takwa, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Enggak boleh. Manusiawi. Kita harus makan dan disuruh oleh Allah makan. Lihat, hatta yatabayyan, sampai datangnya waktu fajar. Itu adalah isyarat lain bahwa mentakhir syahur itu sunnah, bahkan dianjurkan. Coba kita suruh makan, suruh minum. Bukan gini, makan dan minumlah kalian sampai fajar. Oh, mabuk kita. Dari maghrib suruh makan, suruh minum, makan aja terus. Gitu. Ya, nanti balas dendam kita. Habis pulang terawih, udah ada kolak, sudah ada bakso. Ngobrol lagi. Jam 10 datang lagi somai. Jam 11 lagi batagor. Nanti jam 12 sekuteng datang. Enggak tidur. Nah, ini perintahnya waqulus. Bukan itu. Ini maksudnya kita disuruh sahur. Dan takhirus sahur itu sunnah. Kenapa sunnah? Ini yang kita sering bicarakan, rekayasa kebaikan. Allah itu ingin merekayasa supaya kita mudah sholat subuh. Makanya kalau sahur jam 1, oh itu sahur, tapi sahurnya gak nyunnah. Sahur jam 2, sahur, tapi sahurnya kurang nyunnah. Kenapa? Ada peluang setelah itu untuk tidur. Ya. Tapi kalau waqulu wasrobu, tidak ada jeda kecuali sedikit ya untuk wudu, untuk berzikir, sholat 2 rakaat. Setelah itu kita sholat. Itu disebut dengan rekayasa kebaikan. Makanya di bulan Ramadan itu sholat subuhnya, saya masih ingat sekali. Hari pertama bulan Ramadan, itu sampai di luar ada orang sholat subuh. Kalau di luar betul, tapi di rumahnya maksudnya. Kalau di bulan Ramadan tanggal 1, itu sampai keluar masjid musholat. Masih ingat saya, depan rumah saya itu penuh sekali, sangat penuh sekali. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak kecil itu sholat subuh. Ngantuk-ngantuk dibilangin mereka. Itu rekayasa kebaikan. Takhirus sahur itu rekayasa kebaikan. Coba bayangkan, yang suami istri sudah sangat damai, tenang. Mereka sudah berhubungan suami istri, sudah tenang, tidak ada yang dicari setelah itu. Ibarat orang habis makan, apa yang mau dicari lagi, sudah kenyang. Kemudian dia keluar, fisik, jadi syahwatul butun terpenuhi, syahwatul farj terpenuhi. Tinggal apa? Tinggal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rekayasa yang sempurna. Nah, kayaknya dengan adanya bulan Ramadan itu, seharusnya kita, itu yang harus kita lakukan di 11 bulan. Berpuasa seperti itu. Dan ada hak siangnya kita beribadah. Dan saat kita beribadah puasa itu bukan berarti meninggalkan kegiatan. Di bulan Ramadan itu justru perang Badar terjadi. Coba bayangkan. Di saat peperangan Badar itu Rasulullah dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam dan ridwanullah alaihim jami'an itu puasanya dibatalin enggak? Batalkan enggak itu pada saat perang Badar? Tidak kan? Itu artinya berjihad fisabilillah meskipun boleh itu tidak berpuasa tapi beliau tidak membatalkan puasa peperangan itu. Safar. Persafar kita ke Singapura. Itu kan cuma 1 jam 50 menit ya. Itu boleh, kita gak puasa. Gitu. Mana lebih afdal lah itu di situ ikhtilaf ulama. Ya tapi kalau naik pesawat, masa sih iya saya batalin puasa. Sayang banget gitu. Nah. Kecuali ada masyakah sedikit. Dan itu diperbolehkan. Nah. Tilka hududullah. Itu adalah batasan dari Allah. Fala taqrabuha. Hududullah itu ada 6 di situ ya, dari yang diwajibkan, disunnahkan, dianjurkan, diperbolehkan, tidak diperbolehkan tadi, diharamkan. Jadi dari yang itikaf tadi. Nah, nanti lain waktu ya, karena waktu ya. Tentang masalah itikaf di masjid itu nanti lain waktu seandainya ada lagi kita bahas ayat itikaf termasuk perempuan yang beritikaf atau nanti kita bahas ya setelah ini. Wala kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Jadi kita judulnya masih tetap esensi ketakwaan ya. Dari sejak laisal birra coba Bapak-bapak sampai qisas, sampai wasiat, sampai kemarin berpuasa itu tujuannya adalah sebagai rekayasa menuju ketakwaan. Nah. Yang kedua, kita bahas puasa selesai, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ini terjadi dan kita alami. Kita jangan mengambil alih harta orang lain dengan batil. Caranya apa? Watudlu biha ilal hukam. Melalui persidangan, melalui mahkamah. Lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Itu dilakukan oleh sebagian kita. Bukan hartanya tapi diklaim sebagai hartanya. Di persidangan dia menang. Ada yang kayak gitu ya. Itu asal teman di sini. Baik harta itu harta anak yatim. Baik tanah itu adalah tanah tetangga kita. Kan bisa aja kan kalau zaman dulu kan mungkin ya. Tanah kosong. Ya patoknya geser aja 1 hari 1 senti. Itu 10 tahun udah habis tanah itu kan. Lalu diklaim. Atau menipu anaknya supaya menggadaikan tanah orang tuanya. Ya kan? Judi gadaiannya adalah tanah orang tuanya. Tahu-tahu kita usir orang tua kita. Dan seterusnya. Padahal orang tua kita, bapak dan wabil khusus ibu kita, pada saat mengandung kita itu tidak ada yang tahu anak ini besok itu kira-kira durhaka apa enggak sama saya. Kalau tahu itu ibu, oh enggak dah, enggak usah diterusin ini anak gitu. Tapi ibu kita luar biasa, dia sangat kuat. Nah, itu masih keluarga. Karena biasanya na'udzubillahi min dzalik, kata-kata ukhuwah, saudara, kalau berhubungan dengan nasab di dalam Al-Quran itu tidak bagus semua. Kalau tidak berhubungan dengan harta, berhubungannya sama perempuan, bunuh-bunuhan. Qabil dan Habil itu saudara, nasab ya. Karena nasab kalau tidak ada agamanya, ukhuwah, itu berubah menjadi ukhuwah syaitaniyah. Jadi jangan, kita kalau bicara ukhuwah itu baik aja, enggak. Ukhuwah Islamiyah, bagus. Innamal mu'minuna ikhwah, ukhuwah imaniyah. Tapi ukhuwah ada yang syaitaniyah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin. Kalau kita mau jadinya saudara, ikhwannya syaitan, gampang. Jadi aja orang mubadzir. Berukhuwah dengan orang kafir, dengan orang munafik bisa. Dalam surat Al-Hasyr ya. Alam tara ilal ladina nafaku yakuluna li ikhwanihimul ladina kafaru. Jadi berukhuwah itu dasarnya bukan hanya nasab. Saya sama adik, sama bapak, sama kakak, sama ipar, musoharah ya. Itu berukhuwah. Tapi itu based on yang kesekian. Based on pertamanya itu harus iman. Karena kalau imannya sabit, ukhuwah itu tidak berpengaruh. Ada masalah harta warisan. It's okay, gak ada masalah. Ada masalah harta. Karena yang namanya adil 100% itu sulit. Allah saja keadilannya selalu dibalut dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kalau Allah itu adil-adil tok, gak ada yang masuk surga kita. Seandainya yang baik di satu dibalas satu, yang buruk satu dibalas satu, kita masuk neraka semua. Tapi apa? Yang baik dibalasnya berapa? 10 minimal. Yang jahat dibalasnya berapa? 1. Bahkan kejahatan yang gak jadi kita lakukan dibalasnya apa? Kebaikan. Dan itu pun bukan hanya itu, masuk surga birahmatillah, kasih sayang Allah. Kalau Allah hanya adil saja, titik, gak ada kasih sayang, tidak ada itu surganya. Kosong. Kenapa? Karena ada rahmah di sini. Makanya di sini Allah wala ta'kulu amwalakum, bahasanya itu dimulai dari makan. Padahal ya, orang berbuat jahat nyaplok harta orang lain itu kira-kira untuk makan bukan? Nggak yakin dah. Ya, insya Allah sih kalau kita nih berpikir jernih, saya mah kalau untuk makan aja mah ada. Ya mau jujur loh Bapak ya. Kalau mau jujur untuk makan aja, ada gak kita? Ada. Gak usah kita bekerja, yang ngasih aja tetangga banyak. Apalagi musim maulid nih, sembako semua isinya kan. Kalau untuk makan gak ada masalah. Tapi kenapa makan itu dijadikan? Karena dia yang utama. Bukan berarti itu, bahkan justru padahal bukan makan. Karena makan itu, semua yang kita makan, yang kita pakai itu gak ada yang kita bawa, Bapak. Dan itu kenapa makan? Itu yang paling buruk, mohon maaf. Coba, ini mohon maaf sekali lagi ya. Bapak-bapak makan makanan atau minum-minum yang paling mahal, yang paling disukai. Itu enaknya kapan? Ya kalau di sini aja. Kalau udah ini diproses keluar, Bapak juga gak mau ngelihat itu. Ya kan? Nah itu ibarat yang sangat halus sekali. Nah, kita lanjut ya, takut gak cukup waktunya. Nah, yang berikutnya, ini stop. Yang berikutnya yas'alunaka anil ahillah. Bertanya tentang bulan sabit itu orang-orang. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu untuk panduan waktu bagi manusia secara umum dan haji khususnya. Kenapa haji? Nah, haji ini sama dengan puasa. Dia menggunakan bulan. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Tidak menggunakan penanggalan matahari. Dan ini berat di tahun-tahun ini, dari sejak 2-3 tahun yang lalu sampai 3 tahun yang akan datang. Kita di sini mah Indonesia enak, di tengah-tengah ya. Musim hujan enggak musim hujan ya gini-gini aja. Musim hujan tetap keringetan, panas juga ya. Musim panas apalagi gitu, cuman enggak ada air. Nah, di sana di negara-negara teluk itu panas siangnya lebih panjang. Udah gitu panasnya di Kuwait itu bisa sampai 60 derajat. Coba kita bayangkan. Di negara Eropa meskipun dingin puasanya 19 jam 20 jam bisa jadi, bisa lebih. Karena ada di suatu tempat itu yang siangnya cuma beberapa menit saja. Maaf, yang malamnya cuma beberapa menit saja. Itu yang dikenal dengan white night ya. Malam yang putih ya, cuma beberapa menit aja. Itu bisa sholat aja gak cukup. Maghrib sholat, belum salam udah datang waktu isya, belum salam udah subuh lagi. Gimana itu coba puasanya? Nah itu kita nggak bahas, waktunya nggak cukup, nanti kita jelaskan lagi. Nah yang menarik, walaisal birrabi'an ta'tul buyuta min dhuhriha. Ini asbab penuzulnya gini. Dulu orang Quraisy beberapa orang ya, beberapa klan di klan Quraisy itu, dia kalau punya komitmen tidak bisa dia jalankan, dia bersumpah, saya tidak akan pernah masuk rumah dari pintu depan. Iya, kalau ada pintu belakang. Kalau gak ada, dia lewat jendela. Kalau gak ada, dia masuk lubang yang sangat kecil. Itu dikatakan baik kalau begitu. Ya ibarat kata yang namanya laki-laki itu kalau begini, padahal itu gak harus gitu-gitu banget gitu. Itu kebaikan itu bukan itu letaknya. Meskipun nanti ya namanya baik ya tetap masuk rumah dari depan aja kali. Ya kan? Jadi misalkan saya berdagang ke utara, kalau pulang nanti saya traktir Hendri semua. Ternyata dia bangkrut. Ya kan? Itu untuk membuktikan itu dia enggak mau masuk rumah dari depan. Dari pintu belakang. Kalau dikunci ya, pokoknya pintu depan terbuka, dia enggak masuk. Kunci belakangnya rusak, dobrak. Masuk belakang. Enggak ada, pokoknya ada lubang aja kecil masuk dia meskipun susah. Itu baru dikatakan begini. Nah, salah memaknai sifat gentleman, sifat kebaikan itu dengan simbol seperti ini. Itu disebut dengan tatoyur, tidak boleh. Atau misal kalau ayat tatoyur itu keluar rumah orang Arab zaman dulu, melihat dia nunggu burung lewat. Kalau burungnya dari kanan ke kiri, Al-Fakir agak lupa ya, bisa jadi terbalik ini. Kalau dari kanan ke kiri, wah ini buruk ini firasatnya. Berarti enggak saya lanjutkan lah ini. Saya balik lagi masuk ke dalam rumah. Kalau dari keluar rumah di pintu dia ngelihat burung dari kiri ke kanan, ah bagus ini tandanya. Saya harus keluar. Itu tata tidak diperbolehkan. Kita beriman dengan ramalan. Makanya bagus juga dulu itu di saya masih kecil. Itu cuaca dibahasakan dengan ramalan cuaca ya. Nah, itu enggak boleh kalau ramalan cuaca. Guys, sekarang diperhalus bahasanya dengan perkiraan cuaca. Ini sama aja sih sebenarnya, cuman esensinya. Nah sekarang sama aja. Para paranormal itu kan asli ya, mohon maaf istilahnya dukun, tapi lebih halus lagi disilahkan orang pintar, paranormal dan sebagainya. Nah istilah-istilah itu kita jangan tertipu, karena di sini albir. Ini kembali kita pernah membahas tentang simbol ya, tentang simbolistik dulu itu. Kiblat itu bukan menjadi pokok kebaikan kita, itu hanya menjadi simbol, yang simbol itu bisa apa aja yang menyatukan kita. Nah ini simbol lain. Kebaikan itu bukan kita masuk rumah dari belakang, atau katakanlah dikatakan kita hebat kalau begini, dikatakan saya bertakwa kalau 3 hari 3 malam saya tidak pulang ke rumah. Bukan itu. Sebenarnya kalau untuk tema di sini kita titik ya, tapi biar satu halaman penuh nanti disambung. Sambungannya agak serem juga ini soalnya. Berperang ya. Waqatilu fi sabilillahi alladhi yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan di sini bahasanya qatilu ya, bukan waqtulu. Qatilu itu perangi, bukan bunuh. Meskipun nanti setelah itu bunuhlah mereka. Perangilah mereka di jalan Allah. Siapa? Orang-orang yang memerangi kalian. Jadi peperangan itu aslinya kita bersiap siaga. Jangan memulai. Karena umat Islam itu Muslim, dikatakan Muslim itu karena salam. Yang kita baca pertama kali membatalkan sholat apa? Assalamualaikum. Itu artinya apa? Itu risalah salam, risalah damai. Assalamualaikum. Ya kan? Bertemu dengan sesama saudara, apa yang dibaca? Assalamualaikum. Kita habis sholat wiridannya apa? Allahumma antas salam. Meskipun kita melantas jalan kalau yang kita gak pakai wirid ya. Tapi itu antas salam. Antas salam itu apa? Anda ya Allah, Engkau ya adalah zat yang membagikan kedamaian, sumber dari kedamaian. Kalau membicarakan assalam saja itu banyak sekali, dan itu adalah inti dari agama kita. Lalu kenapa ada peperangan? Bagaimana etikanya? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini ayat ini hanya sebagai cantolan kita. Qatilu fi sabilillah, perangilah di jalan Allah itu. Ada fisabilillahnya selalu. Jihad ada fisabilillahnya. Tapi makna fisabilillah itu kadang disalahartikan. Atau sebaliknya kita berperang fisabili golongan misalnya. Kita berperang fisabili fanatisme kesukuan. Fanatisme kelelakian yang tidak sesungguhnya. Dihina merasa, loh maksud saya dianggap bencong sih. Gak terima saya bunuh. Nah itu sudah salah. Bukan itu. Dan lain sebagainya. Nah ini yang sudah kita tadaburi pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa mendatangkan ketakwaan, karena yang kita tadaburi ini adalah berhubungan dengan esensi ketakwaan, dan hal-hal yang disebut itu adalah merupakan sebagian besarnya adalah rekayasa kebaikan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan dalam realita kehidupan sehari-hari kita dijadikan hambanya yang bertakwa. Ini saya kira aqulu qauli hadza, ja'alallahu iyyakum minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Nanti kita lanjutkan dengan dialog. Ini saya cukupkan sekian. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.